kebenaran untuk dicintai, untuk diamalkan, untuk diperjuangkan, tetapi juga diingatkan kita dari berbagai macam kejelekan, diingatkan kita dari berbagai macam yang batil untuk kita benci, agar kita menghindar, menjauh darinya. Firman Allah dalam Quran, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin, wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kata Allah, kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat kami yang hak, benaran, ilmu, dan agar jelas pula jalannya orang-orang mujrim, jalannya orang-orang yang durhaka, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka ini dua pilar di dalam Islam dijelaskan kepada umatnya, kebaikan secara terperinci dijelaskan pula kepada mereka yang batin agar mereka terhindar darinya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dalam perkara ini secara umum manusia terbagi menjadi empat. Yang pertama, orang yang paling sempurna, orang yang paling baik, seperti para sahabat dan para tabi'in yang setelah mereka, yang mana mereka tahu kebenaran secara utuh dan terperinci ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka pula tahu yang batil secara detail, sehingga mereka selamat dari segala macam bentuk dan rupanya. Satu. Golongan yang kedua, orang-orang yang tahu kebenaran secara detail tetapi yang batil dia hanya tahu secara global. Yang dia tahu ini tidak benar, global, umum, ini tidak baik, kenapa, seperti apa, bagaimana perinciannya, dia tidak ketahui. Ini keutamaannya di bawah golongan yang pertama. Yang ketiga sebaliknya dan lebih rendah, tahu yang batil terperinci, detail, namun kebenaran al-haq dia hanya tahu global. Dia tidak tahu banyak tentang Islam itu sendiri. Terkadang golongan ini yang ketiga kita jumpai dalam perkara-perkara yang jelek, dia tahu, masya Allah, dia kuasai, dia hafal mungkin di luar kepala, di kitab ini, di halaman sekian, detail sekali dia. Entah itu dalam perkara penyimpangan, perkara kristenisasi, dan yang lain-lainnya. Dia kuasai dengan detailnya. Namun dalam ilmu Islam, dalam syariat, dia gak tahu banyak tentang perinciannya. Seperti apa Rasul ajarkan, tata cara sholat, tata cara wudhu, jual beli, muamalah, akhlak, ibadah. Dia hanya global tahu. Golongan yang terjelek, yang keempat, yang hanya tahu kebenaran maupun yang batil secara global. Tahu global kebenaran, tahu global kejelekan. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kata Allah, kami memperjelas ayat-ayat kami dan agar jelas pula jalannya orang-orang mujrim. Dari situlah tampak kecerdasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tentang kebaikan. Tentang perkara-perkara baik, tentang ibadah ini, pahala ini, fadilahnya ini, mengamalkan itu, bakti pada orang tua dan yang lain-lainnya. Itu yang banyak mereka tanyakan. Kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata an yudrikani. Sementara aku tanya kepada Rasulullah SAW justru tentang kejelekan-kejelekan. Kata Hudzaifah, tujuannya aku khawatir kalau-kalau itu menimpa aku. Sementara aku gak tahu, gak sadar. Khawatir terjerumus di dalam kesalahan, dalam kejelekan, sementara dia mengira itu kebaikan, sementara dia anggap itu benar. Karena khawatir, maka Hudzaifah tanya ke Rasulullah SAW tentang kejelekan-kejelekan, sehingga terhindar darinya. Makanya dalam hal ini para ulama sebutkan, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqi man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fi. Aku pelajari yang jelek bukan untuk kejelekan, bukan untuk aku mencintainya, bukan untuk aku mengamalkannya, bukan untuk aku membelanya, tetapi untuk aku bisa memproteksi diri, bisa terhindar. Karena orang yang tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jelek, dia akan terpreset jatuh dalam kejelekan itu sementara dia tidak menyadarinya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini dasar kita untuk kemudian kita harus tahu, umat Islam tahu kejahatan dan kejelekan yang merongrong iman kita. Sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang sesat, yang itu merusak akidah, iman dan keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa selamatkan diri, keluarga, dan orang-orang dekat kita, umat kita secara umum. Dalam permasalahan ini, jauh-jauh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang bibit munculnya penyimpangan-penyimpangan ini. Dalam riwayat Hakim di Mustadrak dan yang lain dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud, iftaraqa ahlul kitab ala 72 firqah. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara terpecah belah dalam agamanya menjadi 72 sekte. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah, dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka terancam kecuali satu yang selamat. Rasulullah ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Qala jama'ah. Rasulullah jawab, al-jama'ah. Al-jama'ah di dalam riwayat yang lain beliau pertegas, hum mithlu ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Mereka itu yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini, di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya pedoman mereka dalam beragama kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpanutan kepada beliau, mengikuti contoh dan jejak ajaran para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum, semoga Allah ridhai mereka semua. Itulah al-jamaah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud sahabat radhiyallahu an berkata, al-jamaah man kana alal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud jamaah ketika kamu di atas al-haq, agamamu, keyakinanmu, amalanmu, bersuri toladan meniru Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun kamu seorang diri, kata Imam Al-Amir As-Sanani, penulis Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, beliau sebutkan bahwa penyebutan di dalam hadis ini 72 beliau ancam dengan neraka, mengingatkan kita bahwa cara-cara untuk orang itu sesat banyak. Jalan untuk orang menyimpang banyak, beraneka ragam. Dan bahwasanya kebenaran itu hanya satu, sesuai dengan yang Allah ajarkan, sesuai dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada umatnya. Maka hadis mengingatkan kepada kita semua, perpecahan itu ada, dan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak, tidak diragukan padanya sedikit pun. Salah satu dari perpecahan-perpecahan yang ada dari sekian sekte yang menyimpang adalah kelompok yang disebut dengan Ar-Rafid atau Ar-Rafidah. Para ulama menyebutkan induk dari penyimpangan-penyimpangan ini kembalinya kepada 4 sekte: Ar-Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Al-Jahmiyah atau Al-Murji'ah, dan yang keempat Al-Qadariyah, yang masing-masing terpecah lagi menjadi sekian sekte, sekian macam golongan di dalamnya. Ar-Rafidhah, disebut Ar-Rafidhah secara bahasa maknanya menolak. Yang dimaksud dengan menolak dinamakan demikian karena mereka menolak, menentang keimaman dan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum, yang kemudian dikenal pula dengan nama Asy-Syi'ah. Dinamakan Syiah dari katanya Asy-Syi'ah, yang maknanya kelompok yang mendukung dan mengikuti. Disebut demikian karena mereka mengaku dan menampakkan diri sebagai pendukung, pengikut Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an dan anak-anak keturunannya, sehingga kemudian juga mereka namakan diri mereka Al-Imamiyah atau Al-Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah artinya yang 12, dari imam-imam anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang ini juga nanti akan kita kaji apa yang menjadi keyakinan mereka dari kitab-kitab mereka dan ulama-ulama mereka terkait imam-imamnya, dan bagaimana pula keyakinan mereka terhadap Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita umat Islam, sebagai pegangan dasar pokok utama dalam Islam. Bagaimana pula sikap mereka dan keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi generasi penerus pertama, generasi pertama yang meneruskan dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa perkara yang lainnya. Yang pertama terkait kita mulai dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagi kita, bagi umat Islam, sahabat setiap yang berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun sejenak, beriman kepada beliau dan meninggal dunia di atas imannya, mereka para sahabat termasuk ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin, para istri-istri Rasulullah SAW, punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dan di sisi kaum mukminin sangatlah agung, sangatlah mulia. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan keutamaan mereka. Kita lihat beberapa darinya, antara lain yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Kalian ketika ayat ini turun, kalian adalah para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan segenap sahabat yang lain. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan, Allah keluarkan di tengah umat manusia, mendampingi Rasulnya, mengawal dakwah beliau, berjuang dengan jiwa raga dan hartanya, sebaik-baik manusia. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi mungkar, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang Allah sebutkan di ayat lain, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا dzalikal fawzul azim. Dan sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam di masa-masa sulit di Mekah, kita tahu tentunya dari sirah bagaimana kerasnya pressure Quraisy, disiksa tentang azab mereka yang beriman kepada Rasul Zalim, Bilal, Khobab dan segenap sahabat yang lain. Baik dari kalangan muhajirin maupun al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itu diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Cukup menunjukkan kemuliaan mereka ketika Allah mendahulukan keridhoannya kepada mereka sebelum keridhoan mereka kepada Allah. Allah sebutkan Allah ridhoi mereka, baru kemudian mereka pun ridho kepada Allah. Sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dijunjung tinggi martabat mereka. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya, dan itu kemenangan yang sangat besar. Juga di surat Al-Fath Allah sebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum, yang bersamanya para sahabatnya mereka itu keras kepada orang-orang kufar, kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu dapati mereka para sahabat itu banyak rukuk, banyak sujud mengharap keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Ini sifat para sahabat. Simahum fi wujuhihim min adhari sujud. Kamu dapati tanda di wajah mereka dari sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Permisalan para sahabat itu ada tersebutkan bahkan dalam Taurat dan Injil. Kitabnya Ahlul Kitab, Taurat kitab Yahud, Injil kitabnya Nasara. Telah tersebutkan di sana berita gembira tentang kedatangan seorang rasul di akhir zaman, penutup para nabi, para rasul, sifatnya begini, begini, begini. Dan para sahabat yang bersamanya sifatnya begini-begini, keutamaannya disebut. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Permisalan mereka itu seperti tanaman tumbuh berkembang terus, semakin besar batangnya, semakin kuat, kokoh, berdiri, tertanam, tertancap kuat akarnya di tanah, yang itu membuat senang para petani, membuat senang para pemilik tanaman tersebut liyadhidha bihimul kuffar. Demikian kata Allah, Allah sebutkan, Allah pilih para sahabat mendampingi Rasulnya, dan Allah sebutkan pujian-pujian dan sifat-sifat keutamaan mereka agar jengkel kepada mereka orang-orang kafir. Di surat Al-Fath, liyadhidha bihimul kuffar, agar orang kafir itu jengkel. Ghaid itu kejengkelan, kemarahan dan dendam yang luar biasa. Sengaja, itu tujuan Allah. Kata Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, dan beliau guru besarnya Imam Syafi'i, kata Imam Malik, maka siapapun yang dalam hatinya ada permusuhan kepada siapapun dari sahabat Rasulullah, dia punya kebencian kepada siapapun dari para sahabat Rasul, maka dia terkena ayat ini. Karena sahabat sengaja Allah munculkan, Allah pilih mendampingi Rasulnya agar jengkel kepada mereka orang kafir. Hanya orang yang ada kekufuran yang jengkel kepada mereka. Hanya orang yang ada kekufuran, ada kekafiran dalam kalbunya, yang benci, musuh, tidak senang, tidak cinta kepada para sahabat Rasulnya. Dan itu Allah yang tegaskan sendiri dalam Quran, seperti kata Imam Malik, yang ada kebencian dalam hatinya, musuh kepada para sahabat Rasulnya, dia terkena ayat ini, liyadhidha bihimul kuffar, agar orang-orang yang kafir itu jengkel kepada mereka. Allah siapkan untuk mereka para sahabat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ampunan dan pahala yang besar. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiatmu di bawah pohon, membaiat Rasulullah SAW, yang itu di dalam sirah dikenal dengan baiat Ridwan, baiatul Ridwan. Para sahabat semua berbaiat, dan ketika itu di bawah pohon, memang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah ridha, Allah telah rela, telah cinta kepada mereka semua yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Allah tahu yang ada di dalam kalbu mereka, maka Allah turunkan ketenangan, ketentraman dalam hati mereka. Ini ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang para sahabat nabinya. Allah mengajarkan kepada kaum mukminin apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka sikapi para sahabat Rasulnya. Firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Generasi yang datang setelah mereka kita diajari oleh Allah dari tabi'in abad kedua, abad tabi'in terus ke bawah sampai sekarang kita, yang seharusnya ini yang diajarkan Allah, mereka itu berdoa mengucapkan, Rob kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni pula saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Siapa yang mendahului kita? Pertama kali yang beriman sebelum kita, para sahabat. Dan kita bisa begini, bisa beriman Islam, hidayah dari Allah, kemudian ajaran turun-temurun dari para sahabat diwariskan kepada kita. Ampuni mereka, orang yang mendahului iman, mendahului kami dalam iman, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kebencian, ghil. Jangan engkau jadikan dalam hati kami permusuhan kepada orang yang beriman, apalagi mereka yang telah mendahului kami. Rob kami, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ini yang Allah perintahkan kepada umat ini untuk mendoakan kebaikan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang lain masih banyak yang memerintahkan kita untuk melangkah mengikuti jejak mereka. Di surat Al-Baqarah Allah sebutkan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayfikahumullah wa huwa samiul alim. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, kalian para sahabat. Makanya kata Imam Baghawi, dan beliau ulama besar madzhab Syafi'i, artinya kalau mereka mau menyamakan imannya, Islamnya, akidahnya seperti iman, Islam, akidah para sahabat Rasul, mereka akan dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau mereka berpaling, mereka sungguh akan terjatuh dalam pertikaian dan perselisihan besar. Allah cukupi kamu dari mereka, dan Dia Maha mendengar, mengetahui segala sesuatu. Menjadi sifat bagi umat ini diperintah oleh Allah untuk beriman Islam seperti para sahabat Rasulnya, dijadikan panutan, dijadikan suri teladan bagi umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat sikap dan tanggapan orang-orang munafik. Yang munafik ada nifaq, ada kemunafikan dalam kalbunya. Di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Kalau dinyatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti imannya mereka, para sahabat. Ayat ini turun, ini masa mereka, para sahabat. berimanlah kalian seperti mereka para sahabat beriman. Apa jawaban orang munafikin? Karena ayat tentang munafikin. Apa kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh, sufaha? Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang tolol, sufaha? Apakah kami beriman seperti imannya orang-orang badui, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain? Mereka celah. Makanya Allah bantah, Allah bela para sahabat Rasulnya. Ala innahum humus subah. Justru mereka itu yang bodoh, mereka itu yang tolol, yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, munafiqin. Ini ayat. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasul banyak sekali pujian Rasulullah kepada para sahabatnya, dan itu Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan hampir ada 2000 hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Kita ambil beberapa darinya, 2 atau 3 hadis. Hadis Abu Sa'id ketika Rasulullah sallam sebutkan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku, sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah, kalau kalian berinfak segunung Uhud emas. Tentunya yang pernah kesana tahu besarnya gunung Uhud. Segitu itu emas dia infakkan, dia sedekahkan, gak akan menyamai pahala sedekah seorang sahabat Nabi, walaupun hanya dengan 1 mud atau bahkan dengan 1/2 mud. Ini kalau dibandingkan umat yang belakangan ini menginfakkan segunung Uhud emas dengan seorang sahabat menginfakkan 1 mud itu sekian, 1 mud gandum yang mereka infakkan atau 1/2 mud segini. Di sisi Allah, 1 mud atau 1/2 mud dari sahabat ini lebih afdal. Kamu yang menginfakkan segunung Uhud emas gak akan menyamai pahala mereka. Makanya dilarang oleh Rasul untuk mencela para sahabat. Padahal hadis ini kejadiannya ketika Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sahabat, ada sempat berselisih paham dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat yang lebih tua, istilah kita lebih senior darinya. Sabiquna al-awwalun Abdurrahman bin Auf. Manusia mereka ketika berselisih, maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf karena emosi, marah, dicela begini-begini. Mendengar itu Rasulullah marah dan menyampaikan hadis ini, jangan kalian mencela para sahabatku, padahal sama-sama sahabat. Tetapi karena Abdurrahman bin Auf lebih senior, dilarang yang datang berikutnya untuk mencela mereka. Kalau itu di satu zaman dan sama-sama sahabat dilarang, terlebih-lebih lagi kalau itu kemudian umat dan generasi yang belakangan, yang jauh, dan imannya terlalu jauh dibanding para sahabat. tentunya jauh lebih tidak boleh, jauh lebih haram untuk mereka mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Imran ibnu, dalam hadis Imran ibnu Husain, Rasulullah sallam menyampaikan khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umatku masaku, generasiku, yakni para sahabat, sebaik-baik umatku, kemudian generasi yang berikutnya, abad berikutnya para tabi'in, kemudian generasi yang berikutnya para atba' tabi'in. Kata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalatha, aku lupa apakah Rasulullah sebutkan setelah masa generasi beliau dua generasi lagi atau tiga generasi. Kalau tiga generasi berarti yang dipuji oleh Rasulullah ada empat generasi. Abad pertama generasi sahabat yang bersama Rasulullah, kemudian abad kedua, abad ketiga, dan abad keempat. Tapi Imran, sahabat yang meriwayatkan, ragu dua atau tiga yang Rasul sebutkan. Thumma, ya'ti min ba'dihim qaumun yashhadun wa la yustashhadun, setelah itu datang umat berikutnya yang belakangan, orang-orang yang mereka itu bersaksi sebelum dimintai persaksian. Belum dia dimintai persaksian, dia telah memberikan persaksiannya. Wa wala yu'tamanun, mereka pula orang-orang yang tidak bisa diberi amanah, tidak bisa diberi kepercayaan amanat, mereka khianat, menipu. Wa yanduruna wala yuhun, sifat mereka pula suka bernadar tapi tidak mereka tunaikan nadarnya, tidak dibayar. Wa yadharu fihimus samin aw siman, dan tampak pada mereka itu kegemukan. Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari secara Bukhari menyebutkan yang dimaksud kegemukan bukan sekedar orangnya gemuk-gemuk, bukan, tetapi yang dimaksud umat yang belakangan yang Rasulullah sebut dalam hadis ini, sifat-sifat tercela mereka menunjukkan mereka itu antusias dan ambisinya terletak pada makanan, sibuk mengurusi makanan beraneka ragamnya, tersibukkan dari ilmu, dari ibadah yang mereka pentingkan, dan segala-galanya bagi mereka adalah makanan. Adapun gemuk, sekedar orang gemuk tidaklah tercela. Tapi itu yang Rasulullah sebutkan, yang beliau maksud di dalam hadisnya. Ini beberapa sunnah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait para sahabat yang mengawal dan menyertai beliau, orang-orang yang dipilih oleh Allah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara khusus sebagian dari mereka Allah yang sebut di dalam Quranul Karim, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah sebut dalam Al-Quran, "Tsaniyatnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika mereka berdua disebut oleh Allah di dalam goa, takut, takut bukan atas dirinya, atas keselamatan Rasulullah SAW. Kita tahu dalam sirah, ketika Rasul hijrah bersama Abu Bakar, kejar oleh Quraisy, sembunyi di dalam goa, Goa Thawr. Kufar Quraisy berada di mulut goa, Goa Thawr kecil. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kakinya saja memegang sandalnya, kita ketahuan." Makanya Rasul katakan, "Jangan kamu sedih, Allah bersama kita." Merupakan kehormatan besar, kemuliaan yang tidak mungkin didapati oleh siapapun setelah mereka. Banyak disanjung, banyak dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran ayat-ayatnya, ini hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita tengok pernyataan ulama dan imam-imam kita, ulama kaum muslimin, imamnya kaum muslimin, dari semenjak zaman para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berkata, "La tasubu ashaba Muhammad falama qamu ahadihim sa'a khair min amali ahadikum umrohu." Jangan kalian mencela para sahabat, para sahabat Rasulullah. Sungguh sesaat ketika mereka bersama Rasulullah SAW, perjuangan mereka bersama Rasulullah, walaupun sejenak, itu lebih baik daripada ibadahmu sepanjang hidupmu. Maka jangan kalian mencela mereka. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas juga seorang sahabat, berkata, "La tasubu ashaba Muhammad fa inna Allah qad amara bil istighfar lahum wa huwa ya'lam annahum sayuqtalun." Jangan kalian cela para sahabat Rasulullah karena Allah perintahkan kalian untuk beristighfar, memintakan ampunan untuk mereka, dan Allah Maha tahu bahwa mereka manusia ini akan bertikai dan berselisih. Yang Allah perintahkan kepada para sahabat, hendaklah kalian berdoa agar mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, imamnya Hijaz, Mekah, Madinah, berkata, "Man ta'ana fi ashabi Rasulillah fa huwa sahibu hawa." Yang mencela para sahabat Rasulullah, maka dia orang yang mengikuti hawa nafsunya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah juga pernah berkata, Iza ra'aita rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu dapati seseorang berani mencela, membicarakan kejelekan para sahabat Rasul, maka ketahui dia itu zindiq. Wa dzalika li anna ar-rasul indana haq wal qur'anu haq. Hal itu karena bagi kita umat Islam Rasul hak, Al-Qur'an hak. Wa innama adda ilaina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan kepada kita para sahabat. Siapa kalau bukan mereka? Dari mana kita bisa terima Quran sampai saat ini utuh, lengkap 30 juz. Demikian pula hadis-hadis Rasul SAW, Bukhari, Muslim. Siapa yang meriwayatkan ke kita? Para sahabat. Mereka yang dengar langsung, mereka yang lihat langsung, kemudian mereka nukilkan, mereka sampaikan ke generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai ke kita. Yang menyampaikan Quran dan Sunnah mereka. Yuriduna an yujarrihu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqa. Maka yang mereka maukan, mereka ingin merusak dan mencacatkan saksi-saksi kita. Tujuannya, dan itu tujuan inti yang mereka maukan, untuk menggugurkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara celaan bagi mereka yang lebih pantas, mereka adalah orang-orang zindiq. Yang dimaukan ini gugurnya Quran dan Sunnah. Ketika diketahui kalau umat menerima, jika umat tahu, jika yang diyakini umat bahwa para sahabat Rasulnya itu orang-orang bejat, para sahabat Rasulnya ternyata orang-orang jelek, pengkhianat, orang-orang fasik, orang-orang jelek sudah, orang-orang yang ambisi terhadap dunia dan kekuasaan, berarti yang mereka sampaikan gak bisa diterima. Oh, yang membawa, yang menyampaikan orang-orang seperti itu. Dan ini yang dimaukan, ini yang dimaukan oleh mereka, untuk kemudian Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah dibuang dan ditolak oleh umat ini dengan sebab yang menyampaikan dan yang membawanya orang-orang jelek, saksi-saksi yang tidak bisa diterima. Kalau dalam peradilan misalnya, kan harus dinilai dulu saksi. Betul kamu saksi orang baik, orang soleh. Kalau dia orang gak genah, orang yang rusak, ya gak akan bisa diterima persaksiannya, ditolak. Makanya Abu Zur'ah katakan mereka itu ingin menggugurkan Al-Qur'an. Mereka itu ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari belakang mereka menikam. Siapa yang ditikam terlebih dahulu? Para sahabat. Yang mereka inginkan celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana tidak, kalau pada kenyataannya para sahabat itu orang-orang fasik, orang-orang berkhianat, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang bahkan dikafirkan oleh mereka, para ambisius dunia, orang-orang yang begini, begini, begini. Terus ngapain Rasulullah dekat ke mereka? Selalu bersama mereka. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab terutama, itu sampai Rasulullah katakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar pergi bersama Abu Bakar Umar. Artinya sering, selalu di mana Rasulullah ada di situ ada Abu Bakar Umar. Nah kalau kenyataannya mereka orang-orang khianat, orang-orang fasik, orang-orang bejat, rusak, bagaimana sendiri dengan Rasulullah? Mungkinkah orang baik dekat dengan orang tidak baik? Kita saja yang rendah imannya, kita saja yang masih jauh dari kesempurnaan, mau berteman dengan orang-orang jelek, dekat dan selalu bersama mereka. Kita menghindar, kita gak mau, takut ketularan. Kita ingin dekat dengan orang-orang baik yang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita. Kita ingin orang-orang soleh. Itu kita. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dan ini yang mereka maukan, makar. Mereka ingin menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan Rasulullah SAW, tapi tidak secara langsung. Karena kalau secara langsung kan akan dihujat oleh umat manusia, dihujat oleh muslimin di mana mereka berada, karena kemuliaan Rasul yang begitu tinggi ditolak semenjak awal. Mereka dari belakang menikam para sahabatnya yang dicaci maki habis. Kalau itu diterima, langkah berikutnya, kalau para sahabatnya orang-orang jelek, rusak dan digambarkan sedemikian rupa, bejat, hancur, fasik, pengkhianat, pendusta, rusak sudah para sahabat digambarkan mereka. Bagaimana dengan Rasul yang di tengah-tengah mereka dan bersama mereka dan selalu bersama mereka? Ini sebagai dasar tentunya untuk kita tahu seperti apa kedudukan para sahabat di dalam Quran, kitab suci kita, di dalam hadis-hadis Rasul, sebagiannya tadi telah kita sampaikan. Seperti apa pula mereka di mata para imam, para ulama, kaum muslimin, dari sahabat, tabi'in, dan imam-imam setelah mereka. Kita lihat sekarang seperti apa kaum Rafidhah, kaum Syiah, mensikapi dan meyakini para sahabat Rasul SAW. Disebutkan oleh Al-Majlisi. Al-Majlisi ini punya kitab namanya Biharul Anwar, dan dia tokoh dan ulama besar dalam ajaran Syiah Rafidhah. Majlisi mengatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, innahuma kafirain, keduanya kafir. Walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafir aidhan. Kata Majlisi, begitu pula yang mencintai keduanya, memuliakan keduanya Abu Bakar Umar, maka dia juga kafir. Karena mencintai orang kafir. Ini disebutkan oleh Al-Majlisi dalam Biharul Anwar Tabliya di jilid 30 halaman 236. Demikian pula Al-Majlisi sama menyebutkan di dalam kitab yang sama Biharul Anwar, dia katakan anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah fi tawabit min nar. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berada di neraka, di azab di neraka. Al-Kulaini di dalam kitabnya Furu' Al-Kafi dan Al-Kulaini juga tokoh dan ulama besar ma'ruf di ajaran Syiah. Al-Kulaini mengatakan kanan nas ahlu riddah ba'dan nabi illa talat. Para sahabat semuanya setelah Rasulullah meninggal mereka murtad. Murtad mereka semua. Kecuali tiga. Mikdad ibn Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Bas. Cuma tiga ini. Semua yang lain murtad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abdullah, Abu Hurairah, semuanya murtad. Sudah habis. Sahabat habis murtad. Ini keyakinan Al-Kulaini yang diajarkan dalam Syiah dan Rafidhah. Begitu pula di dalam tafsir Al-Qummi, ini juga tafsir menjadi tafsir induk bagi mereka, layaknya kalau kita umat Islam punya tafsir induk, punya tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir kita umat Islam, tafsir At-Tabari, tafsir Imam induk. Nah, mereka tafsirnya namanya Al-Qummi. Di jilid 1, 390. Ketika dia menafsirkan ayat wayanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yaitu kum la'alakum tadzakkarun, yang sering dibacakan khatib-khatib kalau Jumat. Nah, Al-Qummi menafsirkan dalam ayat ini surat An-Nahl 90, wayanha 'anil fahsya'. Dan Allah melarang kalau umat Islam, kaum muslimin tentunya memahami ayat ini seperti yang imam dan ulama kita memahami. Allah melarang dari perbuatan keji, fahsya, melarang dari perbuatan yang mungkar, dan melarang dari berbagai bentuk baghi, kedzaliman. Alhamdulillah jelas. Tapi lihat bagaimana Syiah dari imamnya Al-Qummi menafsirkan. Allah melarang dari al-fahsya, kekejian yang dimaksud dalam ayat Abu Bakar As-Siddiq. Melarang dari yang mungkar, kemungkaran adalah Umar ibn al-Khattab. Wal-baghi dan kedzaliman yang dilarang oleh Allah adalah Utsman ibn Affan. Tafsir Al-Qummi jilid 1 390. Bahkan di dalam Ihqaqul Haq ditulis oleh Al-Mar'ashi. Al-Mar'ashi juga menjadi rujukan utama bagi ajaran Syiah. Ia katakan, sonamai Quraisy wajibtaihima wa taghutaihima wa abdataihima. Dalam doa di hari Asyura, 10 Muharram Asyura, Al-Mar'ashi mengatakan dalam doanya untuk Allah melaknat dua patung Quraisy, dua jibet. Jibet itu sesembahan yang disembah selain Allah, berhala, tauhid. Dari dua patung dan berhala Quraisy yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Al-Mar'ashi sebutkan Abu Bakar dan Umar adalah berhala dan sesembahan Quraisy. Dan tidak cukup itu, kedua anak mereka laknat ya Allah. Dalam doa dia, dia berdoa kepada Allah untuk melaknat Abu Bakar Umar yang dia sebut berhala Quraisy, dan kedua anak mereka, anak Abu Bakar Aisyah, anak Umar Hafsah, dan keduanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia laknati. Tidak hanya itu, di hari Asyura tersebut mereka membawa akramakumullah seekor anjing, dan mereka namakan Umar anjing ini. Yang ada dalam keyakinan mereka, dan ini kebodohan mereka, yang ada dalam anggapan mereka bahwa anjing ini adalah Umar Ibnul Khattab. Kemudian serempak mereka lempari dengan apapun, batu, besi seadanya, anjing ini sampai mati. Dan mereka yakin sedang melempari Umar Ibnul Khattab. Puas mereka kalau anjing ini berdarah-darah dan sampai mati. Siapa anjing itu? Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, mereka pula mendatangkan di hari Asyura itu anak kambing yang masih kecil, dan mereka yakini ini Aisyah. Kemudian mulai mereka mencabuti satu demi satu bulu anak domba ini. Cabuti, kesakitan kambing ini, haram, dosa. Tapi mereka mana tahu, mana mengerti apa itu dosa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah diberi hidayah Islam, diberi hidayah sunnah. Rasulullah katakan, idza dzabahtum fa'ahsinu dzibh wa yuhidda adakum syafrata. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara baik. Kalaupun dia binatang, tidak boleh disakiti. Sembelih dengan cara baik. Pastikan tajamnya pisau kalian betul-betul sudah tajam, agar tidak menyiksa, agar menyembelih dengan baik dan tidak menyiksa binatang ini. Sembelih langsung dia mati, tidak tersiksa. Bukan hanya itu, dilarang menyembelih di hadapan binatang-binatang lain yang masih belum disembelih. Ditutupi agar yang lain tidak tersiksa, tidak ketakutan. Rahmatnya Islam. Tapi lihat mereka, apa salahnya binatang ini, anak kambing lagi masih muda, dicabuti, dan mereka lampiaskan dendam dan kebenciannya kepada Aisyah, ibunda kaum mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cuplikan saja. Kalau disebutkan semuanya enggak akan cukup waktu kita. Bandingkan sekarang. Ayat-ayat Quran begitu banyak memuji para sahabat. Allah sanjung mereka, Allah puji, Allah ridhoi mereka. Sekarang bagaimana sikap Syiah kepada para sahabat? Hadis-hadis Rasul begitu banyak larangan mencela mereka, perintah untuk menghormati mereka sebaik-baik generasi umat ini. Para ulama Islam bagaimana menghormati dan menjunjung tinggi para sahabat? Bagaimana Syiah menyikapi mereka? Dihukumi murtad dan kafir, dinyatakan di neraka, diazab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah dinyatakan sebagai tauhid dan patung berhalanya Quraisy, mereka dan anak mereka berdua. Dikatakan sebagai fahsyak kekejian Abu Bakar, mungkar Umar bin Khattab, kezaliman Utsman bin Affan. Berdoa untuk Allah melaknat mereka. Mana Islam, mana mereka? Belum seperti ini kok masih dianggap salah satu madhab di dalam Islam. Mereka bukan madhab di dalam Islam. Mereka itu ajaran lain. Bagaimana ini bisa dikompromikan? Siapa yang bisa mengkompromikan? Dikompromikan dari jalan mana? Ayat sekian banyak Allah meridhoi, ini dilaknat. Bagaimana Allah meridhoi orang-orang yang murtad? Bagaimana dikompromikan? Allah sebut Abu Bakar bersama Rasulnya, Allah ridhoi mereka, ini dikatakan murtad, kafir. Rasulullah memuji mereka, melarang mencela mereka, ini dikatakan patung berhala Quraisy, dilaknat. Rasul melarang mencela. Ini bukan lagi mencela, melaknat para sahabatnya. Ini Syiah, sikap mereka terhadap para sahabat Rasul benci sekali, musuh sekali mereka, sampai pada tingkatan kebodohan mereka. Anjing diyakini sebagai Umar kemudian dilempari di hari Asyura sampai mati. Rasakan Umar bin Khattab. Anak kambing cabuti oleh mereka, bulu domba itu, sampai dia mati kesakitan dan dia kayakin ini Aisyah. Seperti inikah Islam? Begini ini madhab Islam? Dari si mana bisa dipertemukan? Betul-betul mereka lain, ajaran lain, sudah agama lain. Berbeda 180 derajat dengan yang Allah turunkan. Berbeda dengan yang Rasul SAW ajarkan kepada umatnya. Ini baru terkait para sahabat. Kita dididik alhamdulillah dari semenjak kecil, orang tua kita, kakek-kakek kita dulu mencintai para sahabat. Kita ngaji dulu ketika masih anak-anak, guru-guru ngaji kita menceritakan kepada kita kepahlawanan para sahabat, Abu Bakar dulu begini, begini, sehingga tumbuh rasa cinta tertanam semenjak kita kecil, cinta kepada para sahabat. Mungkin kita mau tidur didongengi oleh ibu kita atau nenek kita, dulu Umar begini, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Abu Hurairah, ini kisah-kisah indah para sahabat, sehingga kita semakin cinta, semakin memuliakan mereka. Tinggi sekali, mulia sekali derajat mereka di hati kita. Dan memang demikian yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan kepada kita. Dan itu pula yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Bagaimana dengan Syiah yang justru berlawanan 180 derajat? Makanya mereka harus diwaspadai, merusak Islam, merongrong iman dan akidah. Harus dijaga keluarga kita, orang-orang dekat kita, agar tidak terseret, tidak terpengaruh, tidak tertipu oleh seruan-seruan dan dakwah mereka. Ini isinya. Orang didoktrin untuk benci dan musuh kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terhadap Al-Quranul Karim yang menjadi kitab suci yang kedudukannya begitu mulia bagi kaum muslimin, bagi umat Islam yang beriman kepada Allah, kitab yang selalu kita baca setiap hari dalam sholat di rumah kita, di masjid, itu yang kita pelajari, kita kaji ilmunya, menjadi dasar pegangan hidup kita, yang Allah sebutkan tentangnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran ini, kata Allah, dan kami pula yang menjaganya, dijaga oleh Allah sehingga tidak mungkin ada perubahan terjadi padanya, tidak mungkin ada penambahan, tidak mungkin ada pengurangan di dalamnya, seperti yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan yang lainnya. Karena Allah memang pada kitab-kitab terdahulu tidak berjanji untuk menjaganya. Tapi Quran Allah berjanji menjaganya, Allah sendiri. Makanya dari semenjak dulu, dari semenjak zaman Rasulullah SAW, dari semenjak zaman para sahabat, ya, sampai detik ini tidak ada perubahan dalam Al-Quran terjaga. Dan dimanapun kita menginjakkan kaki, Quran adalah Quran, tidak akan ada perubahan padanya. Kita mau di sini, kita mau di Irian sana, mau di Sulawesi, mau di luar negeri sana, mau ke Rusia, ke Cina, ke Arab, kalau orang baca Quran salah satu huruf saja akan ditegur, disalahkan. Salah bacaan Anda. Sama, dijaga oleh Allah. Dia menambahkan satu huruf saja akan disalahkan, keliru, bukan demikian. Yang seharusnya fathah dia kasrohkan, disalahkan. Yang seharusnya dhamma dia fathahkan, disalahkan. Karena terjaga Al-Quran, gak bisa dirubah-rubah, gak bisa. Huffaz, banyak yang hafid, yang menghafal Quran ini di umat ini, terjaga. Pernah di Mesir kumpul para imam-imam besar dan para imam sholat, ulama qiraat. Dikala itu Mahmud Khalil Al-Husari, qori besar, membacakan beberapa ayat-ayat Quran. dengan hafalannya tentunya karena dia hafid. Salah satu ayat yang beliau baca salah. Yang lain yang hadir dari korek-korek lain tahu tapi segan untuk menegur, karena ini ulama besar dan korek besar. Subhanallah, di situ ada anak kecil usia mungkin 9 atau 10 tahun hafid, hafal Quran. Maju dia dan tanpa segan, yang namanya anak kecil, menuding Khalil al-Husari, salah wahai imam bacaanmu, ayat ini begini bacaannya, dijaga oleh Allah. Kata anak kecil pun menyalahkan. Allah berjanji, ia yang menurunkan Quran, ia pula yang menjaganya. Allah sebutkan tentang sifat Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak akan ada kesalahan, tidak akan ada yang batil di dalam Quran, dari arah depannya maupun dari belakangnya. Allah sebutkan pula tentang Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja Quran itu dari selain Allah, pasti mereka akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Pasti mereka akan dapati perbedaan yang banyak, satu dengan lain saling berbenturan. Ternyata ini berbeda dengan yang itu, layaknya buatan manusia, hukum atau kita apa. Kok beda kok, gak sama? Di depan bilangnya begini, di pasal berikutnya kok begini, gak bisa ditemukan. Kalau perlu diamandemen, perlu adanya perubahan, perlu adanya pengurangan, perlu adanya penambahan, terus begitu bikinan manusia. Allah jamin Quran tidak akan bisa seperti itu, terjaga. Kalau dari selain Quran, pasti akan banyak perselisihan padanya. Itu akidah kita. Itu yang Allah sebutkan tentang kitabnya, Al-Quranul Karim, yang begitu mulia, begitu suci di hati umat Islam. Tetapi bagi Rafidhah, bagi Syiah sebaliknya, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sampai saat ini berbeda dengan yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran yang ada di tangan kita saat ini dan kaum muslimin di seluruh dunia itu sudah ditambah-tambahi, sudah dikurang-kurangi, sudah dirubah-rubah. Demikian disebutkan oleh An-Nuri At-Tabrasi, tokoh besar ulama Syiah, dalam kitabnya Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab di halaman 32. Itu keyakinannya. Wa Quran yang ada sudah ada banyak penambahan, ada yang dikurang-kurangi, ada yang diubah-ubah di dalamnya sehingga tidak sempurna. Disebutkan pula oleh Al-Kulaini tadi yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Al-Kulaini pula, imamnya Syiah, menyatakan dalam Usul Al-Kafi di halaman 228 jilid 1, dia katakan lam yajma'il Qur'an kullahu illal a'immah, tidak akan ada yang bisa mengumpulkan Qur'an secara utuh sempurna kecuali imam, artinya imam-imamnya Syiah. Yang dia maukan, karena Quran yang ada di tangan muslimin bukan dari yang dikumpulkan oleh imam-imam Syiah, maka itu tidak sempurna, tidak utuh, banyak cacat, banyak perubahan, banyak pengurangan dan penambahan padanya. Dia nukilkan dari Abu Ja'far mengatakan madda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'an kullahu kama anzalallah illa kadzdzab, yang mengatakan bahwa sahabat Rasul telah mengumpulkan Qur'an semuanya di masa Utsman bin Affan, terkumpulkan Qur'an seperti yang kita dapati sampai saat ini, alhamdulillah. Kalau itu dia yakini sempurna dan utuh, maka pendusta dia. Karena pada hakikatnya itu tidak sempurna bagi Syiah, bagi Rafidhah. Itu pula yang dikatakan oleh Al-Majlisi, ulama mereka pula, seperti tadi ulama Al-Majlisi dalam kitabnya Mir'atul Uqul di halaman 525 jilid 12, al-khabaru sahih wa la yakfa anna hadzal khabar wa katsir min al-akhbar sahiha sariha fi naqsil Qur'an wa taghyirih. Yang benar, kata dia, menurut riwayat-riwayat kami dalam agamanya Syiah, bahwa Quran itu banyak kurangnya, Quran itu sudah banyak perubahan di dalamnya. Itu yang kami yakini, mereka Syiah. Ini keyakinan mereka terhadap Quran, kitab suci kita. Dan Quran saja sudah enggak sepakat kita dengan mereka. Bagaimana kemudian bisa kita anggap sebagai saudara? Bagaimana kemudian bisa kita anggap sebagai salah satu mazhab di dalam Islam? Dan Quran kita diyakini tidak sempurna, sementara kita meyakini sempurna. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah, kita yakini Allah sendiri yang menjaganya. Tidak akan ada pengurangan, tidak akan ada penambahan, tidak akan ada perubahan padanya. Seperti tadi di mukaddimah kita katakan, begitu agungnya, begitu sakralnya Quran ini di hati umat Islam, suci sekali, mulia. Tapi mereka meyakini bahwa itu banyak pengurangan padanya, banyak perubahan. Apa perubahan itu? Ini contohnya. Kalau kita mendengar anak-anak kita mengaji di tempat-tempat pengajian, di masjid, di surau, anak ayo baca Alam Nasroh, dibaca sama dia dengan hafalannya, Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, bagi Syiah ayat ini ada yang dikurangi, tidak sempurna. Tanpa malu, tanpa takut kepada Allah, mereka katakan ayat ini ketika Allah sebutkan warafa'na laka dzikrak, yang artinya warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu, ini dimuliakan Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Allah, diangkat namanya, dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah, diangkat derajatnya, martabatnya Rasulullah SAW. Kata mereka ada ayat yang dibuang, yang dikurangi, tidak disebutkan oleh para sahabat, kata mereka, yaitu bi'aliyin sihrak warafa'na laka dzikrak bi'aliyin sihrak, kami angkat penyebutanmu dengan Ali sebagai menantumu. Dengan Ali sebagai menantumu ini kan gak ada di dalam Quran, dan memang gak ada. Mereka saja merekayasa dan mengaku-ngaku membuat-buat demikian. Terbukti apa? Ayat ini atau surat ini, Alam Nasrah, Makkiyah, turun sebelum hijrah. Turun di Mekah sebelum hijrah. Sementara Ali radhiyallahu taala anhu menjadi menantu Rasulullah SAW, menikahi Fatimah nanti di Madinah jauh setelah hijrah. Maka bagaimana mungkin ayat yang diturunkan sebelum hijrah, di situ disebutkan kami angkat engkau wahai Muhammad dengan Ali sebagai menantumu. Bagaimana disebutkan menantu belum nikah? Ali nanti menikah setelah hijrah, menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini pula menunjukkan kebodohan mereka dari sisi tarikh sejarah Islam. Tidak ada benarnya. Ini yang mereka yakini terkait Al-Quranul Karim. Orang yang tidak yakin, tidak beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah sempurna, dijaga oleh Allah, tidak beriman, tidak yakin bahwa Al-Quran sempurna, dijaga Allah, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan di dalamnya, dia tidak yakini itu, bagaimana dia menjadi muslim? Bagaimana dia dianggap muslim? Sementara Al-Quran tidak dia yakini sebagai kitab yang suci dan dijaga Allah. Untuk kita sadar betapa besar bahaya mereka, agar tidak dianggap hanya sebagai ijtihad dalam perkara agama. Mereka berijtihad layaknya para ulama Islam berijtihad, Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Seperti inikah ijtihad? Menyatakan dan meyakini Quran tidak sempurna, tidak terjaga, diterima ijtihad seperti ini? Rusak Islam, hancur. Bahkan Allah yang memuliakan secara khusus ummahatul mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in tabaitunna fala taqra'na bil qaul. Wahai istri-istri nabi, kalian tidak sama seperti wanita-wanita lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah, jangan kalian melunakkan suara kalian di hadapan orang laki lain yang bukan mahram kalian. Bahwa mereka tidak sama dengan wanita lain, dengan mukminat muslimat, istri Rasul punya derajat yang jauh lebih tinggi karena mereka sebagai istri Rasulullah, pendamping Rasulullah SAW. Allah katakan dalam Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah adalah ibu bagi kaum mukminin, ibunda bagi kaum mukminin. Layaknya ibu kita, wajib dihormati, wajib kita doakan kebaikan, kita muliakan, karena itu ibu bagi kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi ahabu ilai, siapa orang paling kau cintai? Langsung Rasul jawab, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Qalala minar rijal. Mereka bertanya, maksud kami dari lelaki, siapa yang kau paling engkau cintai? Qala abuha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Tapi bagi kaum Syiah, seperti yang disebutkan oleh Al-Qummi Muhammad bin Hussein Asy-Syirazi, Al-Qummi di dalam Al-Arba'in fi Imamatil A'immatit Thahirin menyebutkan bahwa Aisyah kafiratun mustahiqatun linnar. Aisyah itu kafir dan pantas berhak diadab di neraka. Wa huwa mustalzimun al-haqqiyah madhabuna wa haqqiyatu a'immatina 12. Dan itu keyakinan madhab kami Syiah. Qatalahumullah bistifaqiha al-la'an wal-adab. Dia pantas cocok dilaknat, pantas dilaknat, pantas diadab oleh Allah SWT. Ini yang mereka yakini. Nah, dari mana sumber agama mereka? Quran kita memuji, Quran kita memuliakan, Allah meridhoi, Rasul kita menyebutkan begitu banyak sanjungan dan pujian. Mereka melaknat, mereka mengkafirkan, diadab, di neraka. Begini, dari mana sumbernya? Kalau sumber sudah berbeda, nggak akan bisa ketemu. Rel berbeda, ya nggak akan bisa ketemu. Satu di atas rel ini, satu di atas rel ini, ya jalan masing-masing. Nggak bisa dipaksakan untuk bertemu. Kalau relnya satu, baru akan bisa menyatu. Ma'asyiral ikhwah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ini terkait kesesatan ajaran Syiah yang terambil dari kitab-kitab induk mereka, dari ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh imam mereka, ma'ruf tentang hal itu, yang itu kita ketahui berbenturan sama sekali dengan Quran kita, dengan hadis Rasul kita, dengan pernyataan dan penjelasan imam dan ulama-ulama kita umat Islam, agar kita sadar, agar kita tahu bahwa mereka bukan madhab di dalam Islam, mereka bukan aliran di dalam Islam, mereka agama lain yang memaksakan diri untuk dianggap Islam agar leluasa mengobrak-ngabrik dan merusak Islam dari dalam. Mereka agama lain, punya ajaran lain, punya iman dan doktrin-doktrin lain yang dituangkan oleh pembesar-pembesarnya. Beda dengan yang kita dapati dari para ulama kita, dari para sahabat, dari tabi'in dan a'immah. Kita skors untuk persiapan sholat duhur dan kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.